Dengarlah sejenak kekasihku, aku ingin mengungkapkan isi di hatiku. Perasaan yang ku miliki untukmu, aku cinta padamu. Ku sadari belum banyak waktu, dan ku mengerti ragu yang ada di hatimu. Namun ku harap kau melihat hatiku, satu ketulusanku. Bersama dirimu berjanji setia, berdua denganmu dan tiada akan pernah berpisah. Aku untukmu, denganmu ku harap kau melihat hatiku, satu ketulusanku. Janji setia, berdua denganmu dan tiada akan pernah berpisah. Mencintaimu hingga seumur hidupku, ku ingin kau percaya. Berdua denganmu dan tiada akan pernah.